Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita meneruskan berikutnya pembahasan kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Berikutnya akan beliau sebutkan setelah kita menyebutkan tentang kepemimpinan, ya, menjadi seorang pemimpin itu adalah berat. Dan Nabi juga melarang untuk kita meminta kepemimpinan sebagaimana beliau mengucapkan kepada sahabat Abdurrahman bin Samurah, "Ya Abdurrahman, la tas'alu al-imarah." Wahai Abdurrahman, jangan engkau meminta untuk menjadi seorang pemimpin. Sesungguhnya fa innaha nadamah, sungguhnya itu penyesalan nanti pada hari kiamat. Untuk itu kita berhati-hati dalam hal perkara ini. Kemudian beliau menyebutkan berikutnya bab, ya, disebutkan termasuk dari dosa besar adalah maja'a fi ghosyi ra'iyyah. Bab apa yang menjelaskan tentang ghosh? Ghosh yakni menipu. Menipu ar-ra'iyyah, orang yang diurusi. Dan sering kita sebutkan bahwa pemimpin yang paling besar yaitu Imam Mu'adzam, pemimpin pemerintahan, ya, sebagaimana kita ketahui dalam suatu khalifahan dan semisalnya, atau yang di bawahnya kemudian di bawahnya. Demikian juga seorang sebagai kepala keluarga umpamanya, dia sebenarnya juga termasuk ra'i, yakni seorang pemimpin juga, walaupun lingkupnya sebagai kepala rumah tangga saja. Demikian juga seorang perempuan, maka dia menjadi pemimpin bagi anak-anaknya yang mengurusi, mengatur anak-anak yang dia miliki. Secara umum kita semua itu adalah ra'i, sebagaimana Nabi menyebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, "Fakulukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi." Setiap kalian itu adalah pemimpin yang mengurusi dan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian urusi. Adapun hadis yang dibawakan oleh beliau ini itu berkaitan tentang seorang pemimpin, yakni pemimpin-pemimpin a'dham yang mengurusi masyarakat atau yang semisalnya. Disebutkan di sini oleh beliau termasuk dosa besar adalah seseorang yang dia itu ghosh, yakni menipu, demikian juga mengelabui, demikian juga tidak memberikan amanah kepada rakyatnya. Sebut oleh beliau an Ma'qil bin Yasar marfu'an, dari sahabat Ma'qil bin Yasar marfu'an, yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkat. Ya, telah lewat ya pembahasan ini, hadis marfu'. Ya, sebagiannya. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ma min abdin yastara'ihullah." Tidaklah dari seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada dia, ala ra'iyatihi, kepada orang yang di bawahnya. Ya, tidaklah seseorang yang Allah jadikan dia itu mengurusi orang yang di bawahnya, mengurusi rakyatnya, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa ghasyin, dan dia dalam keadaan menipu, li ra'iyatihi, bagi rakyatnya. Tidak memberikan amanah yang sebenarnya. Illa haramallah alaihi jannah, kecuali Allah haramkan bagi dia itu surga. Ini orang yang seperti ini, ya, maka Allah haramkan untuk dia itu surga. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, falam yahtuha bi nasihatihi. Ini tidak memberikan nasihat. Ya, disebutkan ini tidak memberikan mauidhah atau tidak memberikan bagian kepada orang yang dia urusi itu, tidak memberikan nasihat kepada orang yang dia urusi. Lam yajid raihatal jannah, tidak mendapatkan bau surga. Akhrajahu, semua oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi juga di dalam Riyadhus Shalihin. Beliau sebutkan di bab yang ke-78, bab amri wulatil umur birifq biriayatihim wa nasihatihim. Perintah untuk para pemimpin itu lemah lembut kepada yang mereka urusi, demikian juga memberikan nasihat. Kemudian beliau menyebutkan hadis ini. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari, makna falam yakhudha binusihi, yakni apa? Lam yakluhum, tidak memberikan bagian, ya, tidak menjaga mereka dengan memberikan nasihat. Disebutkan di sini di hadis nomor 7151. Dan di situ ada kisah sebenarnya hadis ini. Ma'qil bin Yasar, ini beliau memberikan hadis ini disebutkan ada kisahnya. Imam Bukhari menyebutkan secara lengkap. Kisahnya di sini disebutkan oleh Imam Bukhari. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Abu Nu'aim, qala hadatsana Abu Al-Ashhab anil Hasan, Hasan Al-Basri. Anna Ubaidullah ibn Ziyad. Ini kisahnya Ubaidullah bin Ziyad. Kalau kita perhatikan Ubaidillah bin Ziyad ini, ya Ubaidullah bin Ziyad, maka dia waktu itu ditunjuk oleh Yazid bin Muawiyah. Sebagaimana kita ketahui, yakni fitnah, cobaan yang dialami oleh mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, ketika kemudian Muawiyah radhiyallahu anhuma beliau menduduki sebagai seorang khalifah, maka kemudian pemerintahan diserahkan kepada anak keturunannya setelah Muawiyah, kemudian Yazid. Dan waktu itu Muawiyah, demikian juga Ali bin Abi Thalib, demikian juga wakil-wakilnya. Waktu itu Muawiyah menunjuk Amr bin As, kemudian Ali bin Abi Thalib menunjuk Abu Musa al-Asy'ari. Terjadi perjanjian, ya, kemudian mereka setelah perjanjian itu pulang ke tempat masing-masing. Kemudian orang-orang Khawarij menunjuk orang-orang mereka untuk membunuh empat orang ini. Kemudian yang berhasil dibunuh adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Sedangkan Muawiyah waktu itu dia kena, ya, sebutkan kena sabetan pedang. Kemudian disebutkan oleh tabibnya, kamu tidak akan sembuh kecuali aku berikan obat, ya, tentu saja dengan izin Allah, tetapi kamu mandul, tidak punya anak. Kemudian dia pun menerimanya dan mengatakan, sudah cukup bagiku Yazid. Kemudian dia pun sembuh. Adapun Abu Musa al-Asy'ari disebutkan dia kemudian lari ke Yaman. Kemudian Amr bin As yang menjadi wakil dari Muawiyah waktu itu berhalangan mendatangi sholat, kemudian yang menggantikan itu yang terbunuh. Kemudian meninggal Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, kemudian menunjuk anaknya Yazid bin Muawiyah. Maka kemudian disebutkan di tahun yang ke-67. Di situ ada peristiwa hari Asyura. Ya, tahun yang ke-67, Asyura kapan itu? 10 Muharram. Ketika itu Husain bin Ali radhiyallahu anhuma sudah dinasihati oleh para sahabat, di antaranya Abdul bin Abbas, demikian juga Abdul bin Umar radhiyallahu anhuma jema'in, untuk tidak menuju ke Irak, ya, ke negeri Kufah. Tetapi kemudian dia berangkat dengan keluarganya, tetap berangkat padahal sudah dinasihati radhiyallahu anhu. Dan Husain termasuk dari cucu dari Nabi SAW, Ahlul Bait. Maka kemudian, ya, orang-orang Kufah, ya, ini berkhianat. Ya, asalnya dijanjikan akan berbaiat kepada Husain. Kemudian berkhianat karena sudah kedengaran, kemudian berbalik arah. Sampai kemudian mereka berkhianat, ya, tidak ada yang menolong Husain bin Ali. Jadi perjalanan beliau dari Madinah sebenarnya adalah untuk itu. Untuk mendatangi Kufah, kemudian beliau akan dibaiat. Ternyata apa? Sudah diketahui perjalanan beliau, maka dicegat. Dicegat waktu itu dengan Ubaidillah bin Ziyad ini. Inilah yang disebutkan kisahnya oleh Imam Bukhari ini. Ubaidillah bin Ziyad akhirnya menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang gubernur waktu itu. Ubaidillah bin Ziyad inilah yang membunuh siapa? Husain. Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian disebutkan kepalanya dipotong, ya, kemudian diberikan sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ini kepala inilah dulu yang pernah dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Demikian fitnah terjadi. Maka Ubaidillah pun ditunjuk sebagai seorang apa? Sebagai seorang gubernur. Walaupun akhirnya dia juga dibunuh oleh Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Ini. Yang Mukhtar ini dalam peperangan-peperangannya dengan izin Allah mendapatkan pertolongan. Kemudian dia maghrur, tertipu sampai mengaku sebagai seorang nabi, Mukhtar bin Abi Ubaid ini. Kemudian dia juga dibunuh berikutnya oleh Mus'ab bin Zubair. Anaknya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ini kisahnya seperti itu. Maka disebutkan di sini oleh Imam Bukhari, ya, ini secara ringkas, dari Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, anna Ubaidullah ibn Ziyad, sesungguhnya Ubaidullah bin Ziyad, ada Ma'qil bin Yasar. Ubaidullah bin Ziyad ini menjenguk Ma'qil bin Yasar fi maradhihi, ketika dia sakit. Sekolah Limun Hajar, sebenarnya Ma'qil bin Yasar yang kita sebutkan hadisnya ini tadi, itu sebenarnya ada kisahnya tadi, itu beliau tidak mau menyebutkan hadis ini, tetapi beliau takut berdosa, ya, takut untuk kemudian beliau berdosa karena tidak menyampaikan hadis Nabi SAW, sehingga menyampaikan sebelum apa? Sebelum meninggal. Oleh karena itu hadis ini melengkapi. Jadi Ma'qil bin Yasar menyebutkan hadis ini ketika beliau mau meninggal, takut ya, takut terjatuh kepada dosa. Dan kalau kita perhatikan dalam Sahih Bukhari juga disebutkan Abu Hurairah mengatakan, "Lau basastu, kalau aku sampaikan semua hadis, laqutiat hadabul um, niscaya tenggorokanku ini akan dipotong." Waktu itu beliau mengetahui beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan nama-nama orang ya yang mereka itu pemimpin-pemimpin yang jelek. Tapi beliau tidak menyampaikan. Sebagian ulama mengatakan dari Hakam, ya, dari keturunan Bani Umayyah dan sebagainya. Sehingga Abu Hurairah mengatakan, kalau aku sampaikan semua, ini saya akan dipotong leherku. Walaupun di situ para ulama menyebutkan itu tidak berkaitan dengan apa syariat. Sebagian mengatakan lagi sudah disampaikan oleh sahabat yang lain. Oleh karena itu Abu Hurairah tidak menyampaikan hadis tersebut. Paham? Demikian juga di sini. Ma'qil bin Yasar, beliau menyampaikan hadis ini ketika mau meninggal. Fi maradihi alladhi mata fihi, disebutkan di sini oleh Imam Bukhari. Di sakit beliau yang kemudian meninggal padanya. Faqala lahu Ma'qil, maka Ma'qil berkata kepada Ubaidullah bin Ziyad ini tadi, yang membunuh siapa? Yang membunuh Husain bin Ali. Ya, demikian disebutkan. Ini disebutkan di sini. Waktu itu Nu'man bin Bashir diturunkan oleh Yazid bin Muawiyah dan digantikan dengan Ubaidullah bin Ziyad. Mengurusi dia wali Basrah wa Kufah, mengurusi Basrah dan Kufah yang ada di negeri Irak. Kemudian disampaikanlah hadis ini tadi yang kita sebutkan. Barang siapa yang dia itu ya tidak mengurusi orang yang dia urusi dengan benar, maka dia mati, dan dia mati kecuali Allah haramkan untuk dia itu surga. Demikian juga tidak memberikan nasihat, tidak mendapatkan baunya surga. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Hajar, qila sababu dzalika ma huwa wasafahu bil hasan. Kenapa Ma'qil bin Yasar menyampaikan hadis ini? Karena waktu itu Hasan al-Basri melihat apa? Min safiki dima, karena tertumpahnya darah. Ya, adanya tertumpahnya darah waktu itu. Falamma nazala bil maut, ketika beliau mau meninggal, Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu ini mau meninggal, arada yaqufa bidzalika ba'du syarihi. Ingin untuk apa? Menahan ba'du syarihi, sebagian kejelekan Ubaidullah bin Ziyad ini. Anil muslimin, dari kaum muslimin. Ini demikian. Ini beliau ingin agar apa? Di samping tadi untuk kemudian menyampaikan ilmu juga tadi untuk mengurangi kejelekan orang tersebut. Demikian juga dalam riwayat yang lain, laula anni fil maut ma hadastu. Kalaulah tidak aku ini akan mati, aku tidak akan sampaikan hadis ini. Kadang-kadang kan demikian, saking beratnya kedolimannya kadang tidak disampaikan itu kecuali ketika mau meninggal. Kemudian apa bentuk? Ya, bentuk yakni dia tidak mengurusi orang yang di bawahnya. Wa yasulu dzalika bi dzulmihi lahum, yakni barang siapa yang dia itu mengurusi suatu masyarakat kemudian tidak memberikan amanah padanya kecuali tidak mendapatkan bau surga, demikian juga haram untuk dia itu surga. Maknanya adalah apa? Bi dzulmihi, zalim kepada rakyatnya. Bi akhdhi amwalihim, mengambil harta-harta mereka. Ini termasuk kedzalimannya adalah yang kemudian haram untuk dia itu surga, mengambil harta mereka. Au safki dima'ihim, atau menumpahkan darah mereka. Au intihak a'radihim, atau kehormatannya dihilangkan. Wa habsi hukukihim, hak-haknya dihilangkan. Maka seperti ini termasuk perbuatan apa? Perbuatan zulim yang dimaksud. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Battal ta'ala, hadza wa'idun syadid, ini adalah ancaman yang keras. Ala imatil jawr, terhadap pemimpin-pemimpin yang zalim. Ini orang yang dia itu memimpin kemudian dalam keadaan zalim, ini ancamannya tidak mendapatkan bau surga, demikian juga tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Faman dhoya'a manistara'ahu Allah, barang siapa yang menyanyiakan orang yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada dia, au khanahum, atau mengkhianati mereka, au dzalamahum, atau mendzalimi mereka, faqad tawajjaha ilaihi dzulthalab bima dzalimi ibad yaumul qiyamah, maka nanti akan dituntut pada hari kiamat. Ini bahayanya, ya, termasuk dosa besar yang dia itu mempunyai amanah kemudian tidak melaksanakan. Insya Allah demikian, ya, kita membaca, ya, baik kunyah.